Mitra Bisnis, belakangan ini ramai dibicarakan adanya pulau dalam wilayah Indonesia yang diperjualbelikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pulau adalah sama dengan tanah yang bebas dimiliki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, apa komentar Anda? Kalau dilihat dari sisi kacamata hukum, menurut saya pemerintah tidak perlu terlampau gusar atau ada sesuatu pendapat yang mengatakan hal itu adalah kriminal kan gitu di dalam media. Menurut saya kalau memang itu sifatnya ditawarkan oleh pemilik dari tanah tersebut kepada pihak lain, itu sepanjang koridor hukum yang diperbolehkan ya harusnya bisa saja. Tapi kalau pembelinya itu adalah asing, itu akan berlaku ketentuan apakah asing boleh memiliki tanah di wilayah Indonesia, kan gitu. Jadi kalau menurut saya apabila pun itu terjadi, kan masih ada lagi satu saringan institusi dalam hal perolehan hak atas tanah itu, yaitu Badan Pemerintahan BPN dalam hal ini, kan gitu. Nah, BPN itu bisa langsung menyatakan bahwa jual beli tersebut adalah tidak dapat dilaksanakan atau bisa dikatakan batal demi hukum, kan gitu. Karena perolehan yang dilakukan oleh pihak asing dalam tanah Indonesia itu tidak diperbolehkan. Itu kalau menurut saya mengenai tindakan dikatakan itu adalah kriminal, dilihat dari bentuknya dulu, apa yang menjual itu adalah memang adalah pemilik dari wilayah tanah itu atau orang Indonesia yang memiliki lahan di wilayah itu, apa salahnya menjual tanah itu, kan gitu. Tapi kalau dia menjualnya, sekarang yang membeli adalah orang asing, ada ketentuan hukum lagi di situ. Nah, ini kita harus bedakan, kita bilang pengelolaannya kah atau hak kepemilikan tanahnya. Seperti tadi saya bilang, pengelolaannya itu dikelola oleh asing agar kepulauan tersebut bisa menghasilkan devisa dalam kategori secara kepemilikan, kan itu masih di Indonesia, jadi masih dimasuk dalam hukum Indonesia gitu, dan bukan beralih haknya. Jadi kalau memang untuk dikembangkan dalam bentuk pariwisata selama itu menguntungkan kita, lewat daripada terbengkalai dan tidak berpenghuni, akibatnya terjadilah yang namanya klaim dari pihak lain karena dianggap itu pulau tidak berpenghuni. Jadi kalau selama sebatas itu menurut saya sah-sah saja ditawarkan kepada pihak asing gitu, karena terpikirnya pihak asing yang bisa mengelola sesuatu untuk bisa lebih cepat karena modal lebih besar kah, atau mereka lebih punya pengetahuan dalam mengembangkan itu, kan itu menjadi cara saja kalau menurut saya. Ketentuannya pihak asing sampai saat ini, dalam hal ini baik itu perorangan maupun badan usaha asing, tidak dapat memiliki hak atas di Indonesia gitu. Yang baru setahu saya dalam hal apartemen itu ada strata title, tapi dalam hal kepemilikan langsung atas satu tanah itu belum ada aturan undang-undang yang memperbolehkan mereka memiliki. Mm-hmm. Tapi ini kan biasanya banyak gunakan cara lain, ya seolah-olah dia mengawini orang Indonesia dan tanah itu sama orang Indonesia di sini, kan itu bisa-bisa saja. Tapi selama itu pemiliknya masih orang atau berkeluarga negara Indonesia, ya boleh saja. Berarti kan belum terpisah dengan Indonesia kan, cuman pengelolaannya tanah itu umpamanya di bawah siapa gitu, manajemennya dari orang asing kah atau orang lokal, itu tergantung, tapi bukan beralihnya hak. Demikian pengacara Ranto Simanjuntak, saya Wendy Lim.